Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Dan pertemuan kita sekarang masuk pada pelajaran yang ke-23. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan untuk pelajaran yang telah lewat sebelum masuk pelajaran baru? Ada pertanyaan? Kalau enggak ada berarti kita masuk ke pelajaran baru. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsalis wal isrun. Ad-darsu tsalis wal isrun. Pelajaran yang ke-23. Pelajaran yang ke-23. Ja'farun. Ja'farun. Ainal mudarrisuna. Ainal mudarrisuna. Di manakah para guru? Di manakah para guru? La dakhulul fusula walahum fi ghurfatil mudarrisin. La dakhulul fusula walahum fi ghurfatil mudarrisin. Mereka tidak masuk kelas dan juga mereka tidak berada di ruangan guru. Mereka tidak masuk kelas dan juga mereka tidak berada di ruang guru. Adnanu. Adnanu. Adunnu annahum fi ijtima'in ara'aital mudarrisinal jududa. Adunnu annahum fi ijtima'in ara'aital mudarrisinal jududa. Adunnu annahum fi ijtima'in. Fi ijtima'in. Nah, aku mengira mereka sedang rapat. Apakah engkau melihat para guru yang baru? Aku mengira mereka sedang rapat. Apakah engkau melihat para guru yang baru? Aja'a mudarrisuna jududun. Aja'a mudarrisuna jududun. Apakah telah datang para guru yang baru? Apakah telah datang para guru yang baru? Naam, ja'a khamsatu mudarrisina jududin. Naam, ja'a mudarrisina. Benar, telah datang 5 guru baru. Benar, telah datang 5 guru baru. Ra'aitu ahadahum fil maktabati qabla qalilin ismuhul Husain ibn al-Hasani. Ra'aitu ahadahum fil maktabati qabla qalilin ismuhul Husain ibn al-Hasani. Aku melihat salah seorang dari mereka di perpustakaan baru saja. Namanya adalah Husain bin Hasan. Aku melihat salah seorang dari perpustakaan baru saja. Namanya Husain bin Hasan. Yadkhulu ahadul mudarrisin al-jududi. Yadkhulu ahadul mudarrisin al-jududi. Masuk salah seorang guru yang baru. Masuk salah seorang guru yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya ustadzu. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya ustadzu. Ashkurukum ya ikhwanu. Ashkurukum ya ikhwanu. Aku berterima kasih kepada kalian wahai para saudara. Aku berterima kasih kepada kalian wahai para saudara. Kam taliban fi faslikum hadha. Kam taliban fi faslikum hadha. Berapa siswa di kelas kalian ini? Berapa siswa di kelas kalian ini? Fihi arba'una taliban. Fihi arba'una taliban. Di kelas ini terdapat 40 siswa. Di kelas ini terdapat 40 siswa. Walakinnani ara khamsatan wa thalathina taliban faqat. Akan tetapi aku hanya melihat 35 siswa saja. Fa'ainal akharun. Di manakah yang lainnya? Hum ghaibuna al-yawma. Mereka hari ini tidak hadir. Mereka hari ini tidak hadir. Ayya kitabin taqra'un. Kitab manakah yang kalian baca? Kitab manakah yang kalian baca? Naqra'ul hadzal kitaba ismuhu qisasun nabiyyin. Kami membaca kitab ini namanya atau judulnya Kisah Para Nabi. Kami membaca kitab ini judulnya Kisah Para Nabi. Liman huwa? Liman huwa? Milik siapa dia? Milik siapa kitab itu? Milik siapa kitab ini? Nah, maksudnya penulisnya ya. Huwa li fadilati Syekhi Abil Hasan An-Nadwi. An-Nadwi. Huwa li fadilati Syekhi Abil Hasan An-Nadwi. Kitab tersebut milik Fadilah Syekh Abul Hasan An-Nadwi. Kitab tersebut milik Fadilah Syekh Abul Hasan. Nah, Fadilah artinya yang utama. Kam safhatan qara'tum fihi? Kam safhatan qara'tum fihi? Berapa halaman yang telah kalian baca pada kitab tersebut? Berapa halaman kitab yang kita baca? Qara'na thalathan wa khamsina safhatan. Qara'na thalathan wa khamsina safhatan. Kami telah membaca 53 halaman. Kami telah membaca 53 halaman. Al-kitabu fihi tis'una safhatan. Al-kitabu fihi tis'una safhatan. Kitab tersebut padanya terdapat 90 halaman. Kitab tersebut padanya terdapat 90 halaman. Qara'na minha 53 safhatan fa baqiya 37 safhatan. Qara'na minha 53 safhatan fa baqiya 37 safhatan. Kami telah membaca 53 halaman dan maka tersisa 37 halaman. Kami telah membaca 53 halaman, maka tersisa 37 halaman. Ma'ajmala haqibataka ya ustadzu. Ma'ajmala haqibataka ya ustadzu. Sangat bagus tasmu wahai ustadz. Sangat bagus tasmu wahai ustadz. Bikam mishtaraitaha. Bikam istaraitaha. Dengan berapa engkau telah membelinya? Dengan berapa engkau telah membelinya? Maksudnya dengan berapa real? Berapa harganya? Berapa harga, berapa real engkau membelinya? Istaraituha bi 80 riyalan. Istaraituha bi 80. Aku membelinya dengan 80 real. Aku membelinya dengan 80 real. Ana ashtaraitu mithlaha bi 70 riyalan. Ana ashtaraitu mithlaha bi 70 riyalan. Aku telah membeli yang seperti itu dengan harga 70 riyal. Aku telah membeli yang seperti itu dengan harga 70 riyal. Ana ashtaraitu haqibatan asghara minha bi 60 riyalan. Ana ashtaraitu haqibatan. Aku telah membeli tas yang lebih kecil darinya dengan harga 60 real. Aku telah membeli tas yang lebih kecil darinya dengan harga 60 rial. Naam, barakallahu fikum. Mau mengulang bacaan atau mau masuk ke tamrin? Mana yang antum pilih? Kalau ngulang bacaan silakan diulang, diartikan untuk memperkaya kosakata. Naam, dan terus latihan menerjemahkan. Kalau mau langsung ke tamrin juga boleh. Mengulang ya, kalau ngulang silakan. Di gantian baca. Ainal mudarrisina mudarrisuna dakhulul fusula la dakhulul fusula walahum fil ghurfatil mudarrisina. Di manakah para guru? Tidak masuk mereka tidak masuk kelas, ke kelas, dan tidak juga berada di ruangan guru. Nah, adzunu annahum fil ijtimai ara'aitul mudarrisina jududa. Ara'aital mudarrisinal jududa. Apakah engkau telah melihat di dalam rapat para guru yang baru? Mana sih? Oh, yang atas dulu ya. Azunu anahum. Iya. Bacanya jangan langsung panjang, atau bacanya sepenggal diartikan itu. Oh, ya, gitu. Adunu anahum fijtima'in diartikan. Adunu anahum ijtima'in. Fijtima'in. Fijtima'in. Fijtima'in. Naam. Aku mengira mereka berada dalam rapat. Naam. Ara'aitul mudarrisinal jududa. Ara'aital mudarrisinal jududa. Apakah engkau melihat para guru yang baru? Ya. Aja'al mudarrisuna jududun. Apakah telah datang para guru yang baru? Naam, hasab yakwi. Gantian. Adnanu. Naam. Ja'a khamsatu mudarrisina jududin. Benar, telah datang 5 guru yang baru. Ra'aitu ahadahum fil maktabati qabla qalilin. Saya telah melihat salah satu dari mereka di perpustakaan baru saja. Ismuhul Husain bin Al-Hasani. Namanya adalah Husain bin Hasan. Yadkhulu ahadul mudarrisina al-jududi. Masuk salah satu dari para guru yang baru. Al-mudarrisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-thulabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya ustadu. Selamat datang wahai ustad. Ya, hasab cukup. Berganti. Al-mudarisu. Askurukum ya ikhwanu. Kam taliban fi faslikum hada. Aku berterima kasih kepada kalian wahai saudara-saudara. Berapa para murid yang ada di kelas kalian ini? Fihi thalathuna taliban. Di dalamnya ada 30 para murid. Walakinnani aro khamsatan wa isrina taliban faqad. Yang tadi thalathuna apa arbaun yang sebelum? Di sini thalathun jadi arbaun ya. Bedas. Abuan. Beda cetakan ya? Beda cetakan. Iya dah. Apa? Teruskan. Akan tetapi arwah khamsatan. Walakin nani namun aku. Akan tetapi aku. Ya, boleh itu. Arwah khamsatan. Melihat. Aku melihat ada 25 murid saja. Fa'inal akharuna, di manakah yang lainnya? Hum ghaibunal yauma, mereka tidak hadir pada hari ini. Ayya kitabin taqra'una, kitab apa yang telah kalian baca? Naqra'u hadzal kitaba, ismuhu qisasun nabiyyina, kami telah membaca kitab yang namanya kisah para nabi. Nah, cukup. Masuk. Al-mudarrisu liman huwa adnanu huwa li fadilati syaihi Abil Hasani An-Nadwi. Buku siapa itu? Itu buku Fadilatus Syaih Abil Hasan An-Nadwi. Kam sofhatan qara'tum fihi, berapa halaman yang telah kalian baca? Qara'na thalathan wa khamsina sofhatan, kami telah membaca 35 halaman. Al-kitabu fihi tis'una sofhatan, kitab ini memiliki 90 halaman. Qara'na minha thalathan wa khamsina sofhatan, fabakiya sab'un wa thalathuna sofhatan, kami telah membaca 35 halaman dan menyisakan sabuna dan menyisakan kami, 60 kami telah membaca 53 halaman. Kami telah membaca 53 halaman dan menyisakan sab'un 37 halaman. Ma ajmala hakibataka ya ustadu, bagus sekali tasmu wahai ustad. Bikam istaroitaha, dengan berapa engkau membelinya? Nah, cukup. Hasab aksanta. Ganti. Al-mudarris. Istaroituha bisamanina riyalan, aku membeli tas tersebut 80 riyal. Hasyim. Ana ishtaraitu mislaha bisab'ina riyalan, aku membeli tas semisal itu 70 riyal. Ana ishtaraitu hakibatan asghara minha bisittina riyalan, aku membeli tas yang lebih kecil dari itu seharga 60 riyal. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Tamarinu, latihan-latihan. Poin pertama, ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, nomor satu, mau dijawab bareng atau bergilir nih? Ya, baru mau bergilir digantikan, dibaca, dijawab. Nanti kalau salah diluruskan. Kamu dari San Jadi dan Jaa, berapa pengajar baru yang datang? Jaa khomsatul mudarrisina jududin. Jaa khomsatu mudarrisina jududin. Datang 5 pengajar yang baru. Nomor 2. Kam Taliban wajadal mudarisa mudarisu fil fasli, berapa jumlah siswa yang guru mendapatinya di kelas? 6. Kam Taliban wajadal mudarisu fil fasli. Kam Taliban wajadal mudarisu. Ya, jawabannya 40 taliban. Guru mendapati di dalam kelas. Guru mendapati berarti wajadal mudarisu fihi. Nah, sebutkan jumlahnya. 40 taliban. Benar enggak? Iya. Berapa? Yang mana ini? Walakini aro tu. Oh ini walakini. Ya, apa, berapa yang didapatkan? Salatina toliban. Khomsatan wa salasin. Oh khomsatan wa salasina toliban fakot. Jadi jawabannya wajada fihi khomsatan wa salasina. Wajada fihi khomsatan wa salasina toliban. Nah itu jawabannya. Atau wajadal mudarrisu fihi khomsatan wa salasina toliban. Nomor 3. Kalau yang di buku lama berarti wajada fihi khomsatan wa ishrina toliban. Yang buku lama ya. Iya, lanjutkan. Bimanil kitabu kisosun nabiyina. Milik siapa kitab tersebut? Al-kitabu kisosun nabiyina di fadilati syekhi Abil Hasan Abil Hasani An-Nadwi. Nah, lebih ringkasnya diganti huwa li fadilati syekhi Abil Hasan An-Nadwi rahimahullah. Nah, diganti kata domir huwa ya, lebih ringkas. Nomor 4. Kam safhatan fihi, berapa halaman yang ada dalam buku itu, buku ini ya. Fihi tis'una safhatan, pada buku ini ada 90 halaman. Naam, ahsanta. Tis'un, fihi tis'una safhatan, 90 halaman. Nomor 5. Kam safhatan qara'at tulabi. Fa'il. Tulabu fa'il. Pulang. Kam safhatan qara'at tulabu, berapa halaman yang telah dibaca para murid? Ya. Qara'at tulabu salasan wa khamsina safhatan. Para murid telah membaca 53 halaman. Nah. Boleh seperti itu atau fa'ilnya diganti wawu ya. Qara'u salasan wa khamsina safhatan. Qara'u berarti ada wawunya. Wawu sebagai fa'il untuk mengganti tulab. Qara'u salasan wa khamsina safhatan. Atau dengan jawaban yang tadi dibaca, boleh. Yaitu qara'at tulabu salasan wa khamsina safhatan. Nah itu, boleh fa'ilnya domir mutasil berupa wawu atau mengulang pertanyaan. Fa'ilnya berarti berupa isim dohir. Nomor 6. Bikam ishtarol mudarrisul haqibata. Iya, ahsanta. Berapa? Dengan harga berapa guru membeli tas? Ishtarol mudarrisu haqibatan bi samanina riyalan. Naam. Boleh seperti itu atau lebih ringkas, Ishtaroha bi samanina riyalan. Lebih ringkas. Ishtaroha di situ fa'ilnya huwa, kembali ke siapa? Al-mudarris. Terus ha maful bihi kembali ke siapa? Tas akibatan, ya kan? Jadi lebih ringkas, Ishtaroha bi samanina riyalan. Naam. Barakallahu fikum. Sekarang masuk ke poin kedua. Iqra'il amfilatil atiyati li jam'il mudzakkaris salimi. Bacalah contoh-contoh berikut untuk jamak mudzakkar salim. Naam. Barakallahu fikum. Jamak mudzakkar salim itu isim yang menunjukkan lebih dari dua, mulai dari tiga ke atas. Jamak mudzakkar salim. Ya, yang dia itu untuk isim yang jamak dari alam, nama bagi laki-laki yang tidak berakhiran tak marbuto, atau dia itu untuk sifat bagi mudzakkar yang berakal atau berilmu. Nah, artinya apa? Artinya tidak semua isim bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. namun harus isim yang memenuhi syarat. Pertama, apa syaratnya? Syaratnya dia itu nama bagi laki-laki, seperti Muhammadun menjadi Muhammaduna, Zaidun menjadi Zaiduna, gitu kan? Nah, atau nama bagi laki-laki. Kedua, nama tersebut tidak berakhiran tak marbuto. Contoh nama laki-laki yang berakhiran tak marbuto, contohnya Hamzatu, Tolhatu, nah itu jamaknya bukan jamak mudzakkar salim, Hamzah, Tolha, Usama, nah, Usama tu. Nah, kemudian kedua atau syarat berikutnya yang ketiga ya berarti ya, sifat untuk mudzakkar akil, untuk mudzakkar yang berakal atau berilmu. Sifat itu yang dimaksud, yang dimaksud dengan sifat adalah isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabaha, sifat nafsil itu namanya sifat. Nah, seperti isim fa'il, doribun menjadi doribuna, katibun menjadi katibuna. Atau isim maf'ul seperti apa? Maktubun menjadi maktubuna. Apalagi? Madrubun menjadi madrubuna. Atau jadi sikomu balago, dorobun menjadi dorobuna, gitu ya. Nah, kemudian sifat musyabaha, farihun, farihuna. Nah itu disyaratkan sifat ini tidak berakhiran tak, karena ada sifat yang berakhiran tak seperti alamatun. Nah, berakhiran tak itu gak bisa dibikin jamak mudzakkar salim. Atau sifat yang mu'anasnya bukan, yang wazan af'al yang mu'anasnya bukan dari sifat yang mudakarnya af'al, mu'anasnya fu'la. Seperti aswadu, mu'anasnya sauda'u. Itu enggak bisa aswadu dibikin jamak mudakar salim. Nah, karakulahikum. Juga sifat yang fa'lanu, yang mu'anasnya fa'la. Seperti jo'anu, mu'anasnya jo'a. Jo'anu itu enggak bisa dibikin jamak mu'anas salim, jamak mudakar salim. Jo'anu enggak bisa. Nah, artinya apa? Artinya jamak mudakar salim, artinya isim yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim memiliki syarat. Nah, apa syaratnya? Nama bagi laki-laki yang nama tersebut tidak berakhiran tak marbuto. Kedua, sifat bagi laki-laki yang berakal atau berilmu, atau sifat bagi yang berakal atau berilmu. Yang sifat ini juga tidak berakhiran tak marbuto. Juga sifat ini tidak mengikuti wazan yang mudzakkarnya af'al, mu'anasnya fa'la'u, atau mudakarnya fa'lanu, fa'lanu yang mu'anasnya adalah fa'la. Nah, termasuk juga bukan untuk isim sifat yang sama antara mudakar dan mu'anas. Sekarang di sana ada sifat yang sama untuk mudakar dan mu'anas seperti syakurun. Syakurun itu artinya laki-laki atau wanita yang bersyukur. Saburun, laki-laki atau wanita yang sabar. Nah, itu gak bisa dibikin jamak mudakar salim. Nah, assalamualaikum. Nah, kita baca sekarang. Yang ada di buku ini sudah sesuai syarat ya. Jamak mudzakkar salim yang ada di buku ini sudah jamak mudzakkar salim yang memenuhi syarat. Nah. Al-mudarrisuna fil fusuli. Al-mudarrisuna fil fusuli. Para guru berada di dalam kelas. Para guru berada di dalam kelas. Ainal muhandisuna. Ainal muhandisuna. Di manakah para arsitek? Di manakah para arsitek? Apa mufradnya muhandisuna? Muhandisun. Apa mufradnya al-mudarrisuna? Mudarrisun. Nah, mudarrisun. Kalau enggak ada ya, kalau enggak ada alif lam mudarrisun, kalau dikasih alif lam al-mudarrisu. Nah, berarti membuat jamak mudzakkar salim itu dengan cara apa? Mendatangkan isim mufrad, kemudian setelah isim mufrad ditambahkan di belakangnya wawu dan nun, atau ya dan nun. Mudarrisun menjadi mudarrisuna atau mudarrisina. Muhandisun menjadi muhandisuna atau muhandisina. Harakat nun selalu fathah, berbeda dengan isim musanna, harakat nunnya kasroh. Nah, karena ketika mansub tanpa harakat bentuknya sama ya. Muhandisina sama muhandisaini bentuknya sama kalau enggak ada harakat. Sama kan? Perbedaannya apa? Perbedaannya pada harokat nun. Nunnya kalau isim mutsanna adalah adalah apa? Kasroh, jamak mudzakkar salim fathah. Nah, juga sebelum ya harokat, kalau isim-isim sahih sebelumnya harokatnya kalau jamak mudzakkar salim adalah kasroh, kalau musana harokatnya fathah. Nah, itu perbedaannya. Ya, yang nomor tiga kita lanjutkan. Haula'i tulabun mujtahiduna. Haula'i tulabun mujtahiduna. Mereka adalah para siswa yang rajin. Mereka adalah para siswa yang rajin. Aina Ahmadu wa Abbasun wa Yasirun. Aina Ahmadu wa Abbasun wa Yasirun. Di manakah Ahmad, Abbas dan Yasir? Di manakah Ahmad, Abbas dan Yasir? Ya'budul muslimuna Allah. Ya'budul muslimuna Allah. Hum ghaibuna mundu usbu'aini. Lewat. Oh ya. Hum ghaibuna mundu usbu'aini. Hum ghaibuna mundu usbu'aini. Usbu'aini. Musanna. Kalau usbu'ina jadi jamak mudzakkar salim. Kalau dipik kalau jamak mudzakkar salim memenuhi syarat apa enggak? Usbu, apakah dia itu nama laki-laki? Bukan kan? Usbu bukan nama bagi yang berakal, bukan. Nama bagi waktu. Ada yang namanya hari, usbu, bulan kan gitu. Nama bagi waktu, bukan nama untuk yang berakal. Saat berarti enggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kedua, dia juga bukan sifat. Usbu bukan sifat. Apa itu sifat? Sifat itu isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabahah atau sifat mubalaghah. Nah itu. Ya isim tafdhil itu namanya sifat. Nah, ketika isim-isim ini bukan nama dan juga bukan sifat, maka enggak boleh kita bikin jamak mudzakkar salim. Enggak boleh kita bikin kitabun menjadi kitabuna. Qalamun menjadi qalamuna, ya, itu enggak boleh. Artinya isim kalau enggak memenuhi syarat jamaknya bukan jamak mudzakkar salim. Jamaknya pakai apa? Jamak yang lain. Jamak yang lain seperti bisa jadi masuk jamak taksir. Usbu'un menjadi misalkan asobi. Nah, gitu ya. Atau juga isim tertentu bisa jamaknya menjadi jamak mu'anah salim kalau memenuhi syarat jamak mu'anah salim. Seperti ikhtibarun bisa menjadi ikhtibarotun. Jadi jamak mu'anah salim. Nah. Usbu'aini. Karena enggak bisa dibikin mufradnya usbu'un. Mufradnya usbu'un. Usbu'un kan satu pekan. Satu pekan. Nah, satu pekan itu enggak bisa dibikin usbu'. Usbu'aini. Jadi usbu'aini. Jadinya musanna bukan jamak. Itu makanya tadi disampaikan kenapa enggak bisa dibikin jamak mudzakkar salim usbu'ina karena tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Apa sih syaratnya jamak mudzakkar salim? Nama atau sifat. Nah, gitu syaratnya ringkasan gitu. Usbu' itu bukan nama bagi laki-laki tapi nama bagi waktu dan juga bukan sifat. Nah. Ya, kita lanjutkan atau kita ulang? Hum ghaibuna mundu usbu'aini. Hum ghaibuna mundu usbu'aini. Mereka tidak hadir sejak dua pekan. Mereka tidak hadir sejak dua pekan. Ya'budul muslimuna Allah. Ya'budul muslimuna Allah. Kaum muslimin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Haula itulabu hunudun. Haula itulabu para siswa itu adalah orang-orang India. Para siswa itu adalah orang-orang India. Wa ulaika Pakistaniyun. Wa ulaika Pakistaniyun. Dan mereka itu para siswa Pakistan. Dan mereka itu para siswa Pakistan. Nah, berarti yang tadi haula'inya diartikan ini. Ini para siswa ini dari India atau orang-orang India, terus para siswa itu orang-orang Pakistan. Nah, barakallahu fikum. Cukup apa satu latihan lagi yang ketiga? Cukup. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.